Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada hambanya ketika seorang hamba diberi taufik untuk ihtimam terhadap ilm, al-ihtimam bita'allum wa talabil ilm, fadilah begitu banyak ma'ruf sering antum dengar, sering antum baca tentang fadhail dan keutamaan-keutamaannya. Ada salah satu dari keutamaan itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Beliau nukilkan asar dari Umar Ibnu Al-Khattab Al-Faruq Amirul Mu'minin radhiyallahu an wa ardhah. Kata Umar, innar rajul la yakhruju min baytihi wa 'alayhi dhunub. Terkadang seseorang keluar rumah dalam keadaan dia banyak membawa dosa. Yani ma'asi wa dhunub. Saat dia keluar rumah, entah dari pendengarannya, entah dari penglihatannya, tangan atau kakinya. Kata Umar, fa'idha sami'al ilm khafa wa raja'a wa taba. Begitu dia mendengar ilmu, sami'al ilmu, khafa, dia takut, tumbuh dan kembali rasa takutnya kepada Allah, maka dia bertobat. Faraja'a ila manzilihi wa laysa 'alaihi dhunb. Maka saat dia pulang kembali ke rumahnya dalam keadaan telah bersih, suci, tidak ada dosa padanya. Kata Umar, fala tufariku atau fala tatruku majalisal ulama. Maka jangan kalian tinggalkan majelis-majelis ulama, majelisul ilm, fadilah. Karena ilmu itu yang mengajarkan padanya terghib wa terhib, takhwif, itu yang mengajak dia untuk bertobat. Dari keutamaan ilmu, maka bersih dia dari dosa karena ilmu. Fala tatruku, Yujalis al-ulama. Maka jangan kalian abaikan, jangan kalian tinggalkan majelis ilmu ini, majelisnya ulama. Di Tirmidzi dari hadis Abu Sa'id rahimahullah, ketika beliau sebutkan Muawiyah radhiyallahu an, beliau keluar rumah di masjid, beliau dapati beberapa orang kumpul halaqah, halaqatul zikir, yakni halaqatul ilm. Maka ditanya oleh Muawiyah, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk kumpul di majlis ini? Qalu majlisu nadhkurullah, kata mereka, ya kita berzikir kepada Allah, ilmu, zikrullah, itu yang membuat kami duduk, datang di sini. Qalu wallahi ma ajlasakum illa dhalik, kata Muawiyah, demi Allah, tidak ada yang membuat kalian kumpul di sini kecuali itu. Hanya karena ilmu yang membuat kalian datang, duduk, kumpul di majelis ini. Qalu ma ajlasana illa dhalik, kata mereka, demi Allah, tidak ada yang mengumpulkan kami kecuali itu. Qala, kata Muawiyah, ama inni ma astahlifukum tuhmatan lakum, aku sumpahi kalian tadi bukan karena aku menuduh kalian, bukan karena aku enggak percaya kepada kalian, bukan. Tetapi kata Muawiyah, perkaranya karena Rasulullah SAW suatu ketika keluar dari rumahnya menemui kami para sahabat sedang duduk-duduk di majelis, maka beliau tanya, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk sama? Kata para sahabat, najlisu nadhkurullah, kami duduk berzikir kepada Allah, mengingat masa-masa jahiliyah dulu, kemudian bagaimana hidayah Allah berikan kepada kami, ilmu. Qala wallahi ma ajlasakum ila dhalik, kata Rasulullah, demi Allah, tidak ada yang mendudukkan kalian kecuali itu. Qalu wallahi ma ajlasana ila dhalik, kata mereka, demi Allah, tidak ada yang mendudukkan kami kecuali itu. Qala amma inni la astahlifukum tuhmatan lakum, aku tidak menyumpai kalian karena menuduh kalian, bukan karena enggak percaya kepada kalian. Walakinna Jibril alaihi salam atani, faqala innallaha yubahi bikum malaikatahu, tetapi karena Jibril datang kepadaku menyampaikan bahwa Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya, orang-orang yang duduk karena ilmu, yang datang bermajlis karena ilmu. Yubahi bikum malaikatahu, Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Fal ilm wa majalisul ilm, keutamaannya banyak dan besar, cukup apa yang Rasulullah SAW sebutkan dari sekian banyak fadhail. Wa innal malaikata la tadha'u ajnihataha li talibil ilm ridhan bima yasna'. Para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka karena ridho dan tawadhu'nya mereka alaihimussalam kepada talibul ilm. Dari sekian banyak anasi, Sekian banyak manusia dengan kesibukan dan aktivitas mereka. Ada pemimpin, ada raja, ada pedagang, pembisnis, ada pekerja, ada petani, ada hab wadab, banyak. Tidak ada satupun yang di situ menunjukkan keutamaan mereka, di mana para malaikat makhluk besar, makhluk suci, makhluk mulia. La ya'sunullah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Alaihimussalam. Tidak pernah dan tidak ada mereka turun meletakkan sayapnya, ridho dan tawadhu kepada para raja, pada penguasa dunia, enggak ada. Padahal orang-orang yang disegani dan ditakuti, yang orang berlomba-lomba dan bahkan tidak jarang berbunuh-bunuhan untuk meraihnya, malaikat enggak mau duduk di situ meletakkan sayapnya karena mereka. Wala para malaikat pula meletakkan sayapnya ridho dan tawadhu kepada para tujar, para pedagang, pembisnis yang itu mungkin mayoritas kesibukan dan aktivitas manusia pagi sampai malamnya. Tidak ada malaikat turun di majelis transaksi jual beli perdagangannya meletakkan sayapnya, tidak ada. Wala sekian banyak sudah macam-macamnya orang. Jangankan itu dunia, pintu-pintu kebaikan yang lain, abwabul khair al-kathirah, di sana ada mutasaddiqin, di sana ada adz-dzakirin Allah wadz-dzakirat, bahkan mujahidin fisabilillah, babul khair. Tapi tidak ada hadis menyatakan para malaikat meletakkan sayapnya tawadhu dan ridho kepada para mujahidin, padahal nyawa yang menjadi taruhan mereka, darah satu-satunya kelompok yang malaikat itu mau mendatangi, meletakkan sayapnya karena ridhonya, cintanya, tawadhu'nya, talibul ilm, penuntut ilmu. Bagaimana tidak bangga seorang talibul ilm dengan ini? Para malaikat ridho dan tawadhu kepada mereka. Alaihissalam. Makanya kata Imam At-Tibi ketika mengomentari hadis, ad-dunya mal'un wa mal'unu ma fiha. Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula segala yang ada padanya. Illa zikrullah wa mawalah. Wa alimun wa muta'allimun. Kecuali zikrullah wa ma wala, ditafsirkan wa ma wala dan yang menyertai zikrullah itu dari amalan-amalan saleh, ibadah yang lain, atau wa ma wala segala yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Kama walahu. Yang kedua wa'alim, orang yang berilmu. Wa muta'allim, dan yang sedang belajar proses belajar ilmu. Hanya tiga kelompok ini yang terkecualikan dari terlaknatnya dunia dan terlaknatnya segala yang ada padanya. Kata At-Tibi rahimahullah, sebenarnya dari sabda Rasulullah SAW, wa ma walahu, ilmu masuk di dalamnya. Ini termasuk yang menyertai zikrullah, ilmu, alim dan muta'alim ada padanya. Wa ma walahu, yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah, al-ilm, ilmu itu yang menanamkan khasyah, inna ma yakhsyallaha min ibadihil ulama, ilmu itu yang mendekatkan dirimu kepada Allah, masuk di dalamnya. Sudah masuk, termasuk ilmu wa ma walahu. Sebagaimana ibadah dan amalan soleh yang lain, as-salah, was-sadaqah, was-siyam, wa yang lain. Tapi kenapa dari sekian banyak amalan-amalan soleh, hanya ilmu yang Rasulullah sebutkan, alim wa muta'allim, hanya itu. Tidak disebutkan yang lain, al-mutasaddiq, as-sa'im, al, hanya alim wa muta'allim. Kata At-Tibi jelas menunjukkan besarnya keutamaan mereka. Ilm. Dzikrul khas ba'dal 'am, jelas menunjukkan keutamaan. Karena yang lain enggak disebut, hanya dia. Dan ini pula mengisyaratkan bahwa manusia selain mereka tidak ada artinya, enggak ada gunanya. Karena hadir dalam konteks laknat, nas'alullahal afiyah. Terlaknat dan terlaknat segala yang ada padanya. Laknat at-tard wal ib'at wa rahmatillah. Karena dunia sifatnya demikian, melalaikan orang dari Allah. Orang berani melanggar syariat karenanya. Kecuali ini, zikrullah wa ma wala wa alim muta'allim. Selain mereka, sia-sia ilmu. Sedemikian rupa. Fahmudullah wa syukuruh ala ni'amih. Ketika antum menyadari bahwa Allah bukakan taufik kepada antum untuk talabul ilm, untuk mau peduli, mau belajar, mau di saat banyak orang termalaikan dan tersibukkan dari keutamaan ini. Hatta satu ayat, bahkan sepenggal ayat, satu hadis, sepenggal hadis, kamu pelajari, Itu yang kita kaji, khairun minad dunia wa ma fiha. Itu jauh lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia secara umum yang dikejar orang, yang dicari orang, ima itu kekuasaan, mereka berambisi dan berebut karenanya, atau itu harta benda, keuntungan, laba dari perdagangan mereka, dari transaksi, akadnya. Yang banyak dari mereka di akhirat menyesali semua itu. Mereka sesali. Hingga mereka katakan, yaumul qiyamah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah ma aghna anni maliyah. Gak ada gunanya harta bendaku semua ini yang sudah dia kumpulkan selama sekian tahun, yang karenanya dia lembur, karenanya dia banting tulang. Ma aghna anni maliyah, gak bisa menyelamatkan dia. Halaka anni sultaniyah, dan kekuasaan dia pun sia-sia, hancur semua. Ilmu itu yang membenahi kalbu kita, al-qalb. Yang itu merupakan penentu, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ketahui di dalam jasadmu ada segumpal darah, kalau itu baik akan ikut baik yang lain, kalau itu rusak, nasallallahu al-afiyah, akan ikut rusak yang lainnya. Dia menentukan. Kepada yang lainnya, malikul a'dha, rajanya tubuh, anggota tubuh yang lain, komandannya ini qalb. Makanya hadis Mu'ad kita tahu, ma'ruf yang antum hafal, ketika beliau tanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dulani ala amalin adkhul bihil jannah atau yudkhilnil jannah wa yubaidni minan nar. Ajarkan padaku amalan yang karenanya aku masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Itu besar, dan itu tujuan hidup. Akhir dari segalanya yang diharapkan, masuk surga, selamat dari neraka. Hatta indal kufar, bahkan di kalangan kafir sekalipun, itu harapan dan impiannya. Kafir dia dengan kekafirannya, musyrik di jahannam, tapi berharap surga. Makanya kamu dengar kalimat-kalimat mereka, misalnya bapak kami di surga, kalau eyangnya mati atau siapa nyawa engkong kami di surga, itu harapannya. Menunjukkan itu tujuan hidup dan harapan setiap insan. Tinggal orang akan mendapati atau enggak. Maka Rasulullah katakan, laqad sa'alta an 'adzim wa innahu la yasirun 'ala man yassarallahu 'alaih. Kamu tanya perkara besar, wahai Mu'ad, berat, tapi itu mudah bagi yang Allah mudahkan. Allah beri kemudahan padanya. Maka Rasulullah sebutkan amalan-amalan yang memasukkan surga, menjauhkan dari neraka. Disebutkan dari syahadat, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kamu beriman kepada Allah, tidak musyrik, tidak menyekutukan dengan yang lain. Kamu tunaikan sholat, kamu tunaikan zakat, amalan-amalan soleh. Kemudian Rasulullah katakan padanya, ala aduluka ala abwabil khair. Mau aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan. Kalau itu terbuka, akan terbuka bagimu banyak kebaikan. Sedekah, sholat malam. Setelah sekian amalan Rasul ajarkan kepada Mu'ad, ingat di awal, itu yang memasukkan surga, itu yang menjauhkan dari neraka. Rasulullah katakan, ala adulluka bimalaki dhalika kullihi. Mau aku tunjukkan padamu penguasa, penentu semua itu. Malak. Dia layaknya kunci. Kalau itu kamu kuasai, kamu pegang, maka yang lain akan mudah bagimu. Kebaikan-kebaikan itu ringan, dimudahkan bagimu. Kejelekan pun kamu akan dijauhkan darinya. Bimalak, yang mengendalikan semua itu, yang menentukannya. Kemudian beliau mengeluarkan lisannya, beliau pegang sambil beliau katakan, kuffa alaika hadza. Kendalikan atau tahan olehmu ini, lidahmu, lisanmu. Maka qalbu pengaruhnya besar. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, tafaqqat qalbaka fi thalathati mawatin. Beliau sebutkan dalam Fawaid, cari qalbumu di tiga tempat. Artinya cari, kamu perhatikan seperti apa qalbumu. Inda tilawatil Quran, yang pertama saat membaca Quran. Bagaimana tadabburmu terhadapnya? Bagaimana kesenanganmu? Bahkan sebelum itu perhatianmu, semangatmu untuk Quran, kesungguhanmu untuk Quran. Satu. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, wa fi khalwatika, ketika kamu sendirian, tidak ada orang lain, tidak ada yang tahu bagaimana kalbumu, kemana kalbumu, apa yang kamu lakukan saat itu. Apa yang kamu amalkan, di mana rasa takutmu kepada Allah saat kamu sendiri. Yang ketiga, fi majalisil ilm, di majlis-majlis ilmu. Kepedulianmu, perhatianmu, semangatmu, hirs, oleh timam untuk ilmu. Kalau memang kamu dapati kalbu di situ, fahmadullah, bersyukurlah kepada Allah. Artinya kamu sadari ada semangatmu untuk Quran, benar-benar kamu perhatian, kamu tadabur, kamu berusaha mempelajari, memahaminya untuk kemudian mengamalkannya. Berarti kamu punya kalbu. Yang kedua, inda khalwatika, ketika kamu menyendiri. Kamu masih yakin diawasi, sehingga itu yang mencegahmu melakukan yang haram. Di saat gelap, di saat malam, di saat gak ada orang, berarti kamu punya kalbu. Dan anda majalisil ilm, di majlis ilmu, kamu semangat datang bersungguh-sungguh mempelajari. Itu yang kamu catat, itu yang kamu baca, kamu dengar, kamu tasmi, kamu semuanya ilmu, kamu meroja'ah. Dan itu yang membenahi dirimu. Maka kamu punya kalbu. Namun sebaliknya, kalau kamu tidak memiliki ihtimam terhadap Quran Al-Karim, sebagian orang, bal sebagian talibul ilm, mana kulu awam, penuntut ilmu, talibul ilm, jauh dari Quran. Bagaimana dia mau tadabur, baca aja mungkin enggak dalam seharian. Fala qalbalak, berarti kamu enggak punya kalbu saat itu. Hilang kalbumu. Kamu harus cari kemana kalbumu, kenapa begitu. Wa fil khalawat, ketika sendiri, tafaqqat qalbak, Saat sendiri kamu melanggar apa yang haram, berarti tidak ada kolbu bagimu. Dan fi majalisil ilm, enggak ada semangatnya, enggak ada kesungguhannya, berarti enggak ada kolbu padamu. Orang kalau sudah enggak ada kolbunya, berarti dia mayit walaupun masih hidup bernafas. La qalba lahu. Padahal itu penentu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau rusak kalbunya, rusak semuanya. Artinya akhwani wafakakumullah, majalisul ilm, majlis ilmu, salah satu sarana penting, wasilah penting untuk membenahi kalbu, untuk meluruskan kalbu, agar kita punya kalb. Di majelis ilmu itu terbenahi kalbu kita. Kata Imam Ibnu Hibban rahimahullah, menukilkan dari beberapa salaf, kutubut ta'at yang menjadi as penentu, layaknya sumbu as pada roda atau semisalnya. Kalau itu rusak ya sudah, gak akan berputar normal, gak akan bisa jalan, rusak semua sudah. As dari ketaatan semuanya, islahus sarair, pembenahan sarirah, pembenahan kalbu. Watark ifsadid dhamair, dan tinggalkan, jauhi segala yang merusak dhamir, dhamir kalbu, segala yang merusak dhamir harus ditinggalkan, dihindari. Itu poros as utama dari segala bentuk ketaatan, membenahi sarirah dan meninggalkan segala yang merusak dhamir. Begitu pentingnya ilmu bagi kita, terutama saat fitan, saat fitnah, saat orang banyak tersibukkan dengan fitnah, banyak tertipu dengan syubhat, banyak tergoda dengan syahwat, ilmu ba'dallah, ilmu ini yang akan menyelamatkan. Kesibukan dengan ilmu, sibuk orang itu yang dia datangi, dia dengar, dia baca, dia tulis, dia roja'ah. Falqalb ila dalam tashghalhu bil khair, syaghilaka bisyarr. Kalau tidak kamu sibukkan dia dengan kebaikan, akan menyibukkanmu dengan kejelekan. Hanya ada dua pilihan. Ima kamu sibukkan dengan hal-hal baik, atau dia akan menyibukkanmu dengan syar fitan, dengan berbagai macam bentuknya. Dan itu yang diinginkan oleh ahlul fitan. Itu yang diinginkan oleh ahlul fitan. Al-insyighal minal khair. Bagaimana orang itu tersibukkan dari kebaikan. Bagaimana mereka tersibukkan dari khair, sehingga sibuk kesana kemari, bicara ini, bicara itu, lakukan ini, lakukan. Tidak ada sesuatu yang kembali manfaat bagi dirinya. Tidak ada kebaikan, maslahat yang kembali untuknya. Fadhi. Kamu lihat orang-orang yang terseret di dalam fitnah, dari fitnah yang terdahulu sampai yang kekinian, apa manfaat yang mereka dapati? Apa terbenahi amal ibadahnya? Bertambah rasa takutnya kepada Allah? Apa terbenahi akhlaknya? Gak ada. Kamu dapati mereka orang paling malas dalam kebaikan, paling malas dalam ibadah, paling jauh dari ilmu. Akhlaknya rusak, adabnya jelek. Kamu lihat, apalagi di medsos, tulisannya, ucapan-ucapannya. Dia bukan sedang berdakwah atau, tapi lebih ke arah mencela, mencaci maki, mengejek. Enggak terbenahi dirinya dengan ilmu. Tersibukkan oleh fitnah. Berhasil fitnah menyeret dia. Karena ilmu yang dikehendaki adalah amalan terhadapnya, merubah diri kita. Barakallahu fikum. Ilmu itu merubah watak kita, merubah akhlak kita, merubah amalan kita kepada yang lebih baik. Kalau enggak, apa gunanya ilmu? Apa artinya? Makanya kata Imam Syafi'i, ucapan beliau ma'ruf, laisal ilmu ma hufidh, innamal ilmu ma nafa'. Ilmu itu bukan yang dihafal, tapi ilmu itu yang bermanfaat bagimu. Kalaupun ratusan hadis atau ayat surat Quran kamu hafal semua, tapi tetap seperti itu akhlak dan budi pekertimu jelek, orang gak senang. Ibadahmu seperti itu tetap gak ada gunanya, orang akan mencela kamu. Dan bukan itu ilmu. Ilmu itu bukan yang kamu tulis, bukan yang kamu hafal. Ilmu itu bukan yang kamu telah lewati, sudah khatam kitab ini, kitab itu. Tapi mana yang manfaat bagimu? Bermanfaat bagimu. Kalaupun sedikit perbendaharaan ilmumu, tapi bermanfaat. Sehingga merubah dirimu. Tutur kata, gerak-gerik, tindak tanduk, adab, ibadah berubah dengan ilmu. Itulah ilmu nafi'. Al-ilmu nafi'. Nas'alullah min fadli. Laisa al-ilmu ma hufid, al-ilmu ma nafa'. Seperti yang Zuhri sebutkan, in kana ar-rajul la yatlubu al-ilm fala yalbas an yura dhalika fi takhashshu'ihi wa fi hadihi wa dallihi wa samtihi. Orang ketika menuntut ilmu enggak lama terlihat itu pada gerak-geriknya, terlihat pada tindak tanduknya, terlihat pada tutur katanya, amal perbuatannya, kelihatan. Artinya dirubah oleh ilmu, dan orang melihat, menilai, fulan enggak seperti dulu, masya Allah, sekarang istilah orang jadi orang alim, masya Allah, akhlak, berwibawa dengan ilmu. Berubah fulan, enggak seperti orang dulu, enggak seperti dulunya, enggak seperti kemarin. Dan itu enggak lama. La yalbas, enggak butuh waktu lama untuk merubah dia. Seperti sering disebutkan, asabathu massatun nubuwwah, dia terkena massah kenabian. Massah itu kan asal atau sering digunakan untuk makna negatif. Massah, kerasukan. Nasallallahu alafiyah, orang kerasukan setan, jin, mansus disebut massah. Kalladhi massahu syayatin, sehingga dia berubah, teriak-teriak, mungkin keluar kalimat-kalimat jelek dari mulutnya, marah-marah, enggak seperti biasanya, berubah. Ketika orang tanya, kenapa fulan? Asabathul massah, massah syaitan, kerasukan setan, sehingga enggak seperti normalnya, berubah. Yang semula dia mungkin orang baik. Untuk menunjukkan arti masah ini, kerasukan. Tapi ini dalam artian positif, kerasukan kenabian. Ilmu kenabian yang dia pelajari itu yang merasuki dia, sehingga berubah, dan berubahnya pun positif. Kalau tadi negatif, ini baik. Berubah akhlaknya, sifatnya, dirubah oleh ilmu. Orang akan kagum dan terkejut, fulan masya Allah, ya seperti dulu. Muamalahnya, kejujurannya, amanatnya, dan lain sebagainya, itu ilmu. Dan salah satu dari keutamaan ilmu pula akan menjadikan kita at-tashabbuh bi ahlihi, berusaha menyerupai orang-orangnya, ahlul ilm. Ala haddi qawlil qail, wa tashabbahu illam takunu mithlahumu, inna tashabbuha bil kirami karimu. Berusahalah menyerupai mereka, yang para ulama, masyayikh, ahlul ilm. Kalaupun kamu enggak seperti mereka, enggak bisa jadi seperti mereka, masih di bawah mereka jauh levelnya, paling tidaknya menyerupai mereka itu suatu kehormatan. Menyerupai orang mulia itu kemuliaan. Menyerupai akhlaknya, tutur katanya. Dan begitulah memang salaf. disebutkan majelis Imam Ahmad ribuan yang datang majelisnya. Tulabul ilm yang muhaddithin, ruwat, perawi-perawi hadis hanya beberapa ratus, 500 atau berapa disebutkan. Sisanya kebanyakan awam. Mereka datang untuk melihat dan mengambil belajar dari Imam Ahmad, hadyuhu wa samtuh wa dalluh. Untuk melihat tindak tanduknya Ahmad seperti apa. Bagaimana tutur katanya, bagaimana ibadahnya, ditiru oleh mereka. Karena sosok seperti Imam Ahmad, terjemahan hidup dari ilmu seperti ini, ilmu begini pengamalannya. Mereka tiru. Makanya kata Imam Adz-Dzahabi, Abu Dawud kana yushabbah bi Ahmad. Imam Abu Dawud sahibus sunan sangat diserupakan dengan Imam Ahmad segala-galanya, gerak-geriknya, tutur katanya. Ini orang kalau ngelihat Abu Dawud pasti akan mengatakan ini orang persis seperti Imam Ahmad, karena niru segalanya. Manfaat ilmu. Wa kana Ahmad yushabbah bi Waqi. Imam Ahmad sendiri diserupakan seperti Imam Waqi, syekhnya. Ini tadi segala-galanya. Wa Waqi bi Sufyan. Waqi pun diserupakan seperti Imam Sufyan. Wa Sufyan bi Mansur. Sufyan diserupakan dengan Imam Mansur bin Mu'tamir. Wa Mansur bi Ibrahim. Mansur pun diserupakan seperti Imam Ibrahim Nakhai. Maka Ibrahim yushabbab bi Amr atau Qais An-Nakhai. Wa kana yushabbah bi Ibn Mas'ud. Dan Qais sendiri diserupakan seperti Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Wa Ibn Mas'ud kana yushabbah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud sangat diserupakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lihat Ibnu Mas'ud akan mengingatkan mereka kepada Rasulullah segala-galanya. Tindak tanduknya, gerak-geriknya, berpakaiannya, ibadahnya, akhlaknya. Maka itu juga fadilah ilmu, tasyabbuh bi ahlihi. Membuat kamu menyerupai dan meniru orangnya, ahlul ilm. Lihat turun temurun silsilah. Yang ini niru kepada gurunya, yang ini niru kepada atasnya, kepada syekhnya, kepada syekhnya. Ala kulli hal, mungkin ini sebatas tadzkir wa tanbih bagi kita semua untuk lebih peduli dan perhatian kepada ilmu. Wa antum harisun insyaallah ala ilm. Mintalah kepada Allah taufik untuk mengamalkannya. Karena jika seorang hamba mendapat taufik untuk belajar ilmu syar'i dan kemudian mendapat taufik untuk mengamalkannya, fahuwa ala khairin kabir, alal khair. Dan itu persaksian Allah, persaksian Allah di dalam Quran, Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum. Kalau saja mereka mengamalkan apa yang telah dimau'idzahkan kepada mereka, telah diajarkan dengan ilmu, lakana khairan lahum, maka itu kebaikan bagi mereka, lebih baik. Fatalibul ilm alal khairiyah, alal khairiyah kebir, di atas kebaikan dia. Sadari kamu di atas kebaikan, dan itu persaksian Allah. Lakana khairan lahum. Talabul ilm, kamu alal khairiyah, kamu mengamalkannya alal khairiyah. Nas'alullah al-thabat wal-istiqamah was-sadat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabi Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.